Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Khonatina azzakumullah. Salah satu dari prinsip besar Islam yang disebutkan dalam Al-Qur'an Sunnah dan yang diamalkan oleh salaful ummah ialah prinsip ittiba'ul haqq. Senantiasa mengikuti al-haqq. Al-Haq yang datang dari Allah Azza wa Jal yang disampaikan Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam Al-Kitab wa Sunnah. Al-Haq dalam bentuk ijma'us salaf, kesepakatan salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Al-Haq dalam bentuk kalamul ulama, penjelasan-penjelasan para ulama al-mu'tabarun yang mu'tabar fi fannihim pada bidang-bidang mereka yang disertai dengan adillah yang tidak ada unsur mukhalafah dengan dalil. Prinsip Islam ialah ittiba'ul haq, senantiasa mengikuti al-haq. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Allah mengatakan ittabi'u, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, Al-Kitab was-Sunnah. Ittiba', ini merupakan prinsip Islam dan secara khusus merupakan prinsipnya Salafi Sunni Talibul Ilm. Khonabdina azakumullah. Ittiba'ul haq padanya ada sekian banyak konsekuensi-konsekuensi. Perkara yang insyaallah maklum wa ma'ruf di kalangan thalabatul ilm amsalakum. Di antara konsekuensi ittiba'ul haq ialah al-ilmu bihi, ma'rifatul haq. Mengilmui, mengetahui, mempelajari al-haq itu sendiri. Tidak mungkin orang itu bisa ittiba'ul haq wa huwa jahilun bih. Tidak mungkin dia ittiba'ul haq dan dia jahil tentangnya. Maka perkara yang wajib bagi seorang talibul ilm ialah ta'allumul haq, mempelajari al-haq. Ta'allumul kitabi wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Kemudian yang kedua barakallahu fikum ialah dia harus memiliki prinsip taqdimul haq ala kulli ahadin wa ala ayyi syai. Dia harus senantiasa mengedepankan al-haq. Senantiasa mendahulukan al-haq di atas siapapun dan apapun. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya. Bertakwalah kepada Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha mengilmui. Larangan at-taqaddum baina yadayillahi wa rasul. Larangan untuk mendahului Allah dan Rasul-Nya. Larangan untuk mendahului al-haq. Itu maknanya barakallahu fikum sangat jelas. Diperintahkan untuk senantiasa mendahulukan Allah, mendahulukan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam, yang dengan makna lainnya senantiasa mendahulukan al-haq. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau menyatakan ai la taqulu hatta yaqula wa la taf'alu hatta ya'mura. Kalian jangan berucap hingga Allah dan Rasul-Nya yang menjelaskan. Kalian jangan beramal hingga Allah dan Rasul-Nya yang memerintah. Taqdimul haq. Kedepankan al-haq itu. Di atas siapapun. Baik dia adalah orang yang paling dekat dengan kamu. Orang yang paling kamu cintai. Orang yang paling kamu hormati. Orang yang paling kamu muliakan. Entah dia adalah orang tuamu. Entah dia adalah kerabat dan famili, entah dia adalah gurumu, entah dia adalah siapapun orangnya. Prinsip Islam wal muslimin, prinsipnya salafiyin mendahulukan al-haq ala ayyi ahad wa ala kulli ahad. Dan mendahulukannya di atas apapun. Di atas pendapat-pendapat kita, di atas adat-adat kita, di atas apapun. Harus ada prinsip taqdimul haq. Senantiasa mengedepankan al-haq. Begitu pula barakallahu fikum prinsip yang berikutnya ialah. Diperintahkan untuk tahkimul haq. Senantiasa menjadikan al-haq sebagai hakim kita. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya tentang Rasulnya alaihi salatu wassalam di An-Nisa. Fala wa rabbika la yu'minun. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sungguh demi Allah mereka tidak beriman. Disebutkan oleh para mufassirin, yang dinafikan adalah nafyus sihah, bukan nafyul kamal. Sungguh demi Allah mereka tidak beriman. Hingga mereka menjadikan engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam sebagai hakim yang memutuskan perselisihan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati di hati-hati mereka rasa berat hati atas apa yang telah kamu putuskan. Wa yusallimu taslima. Dan mereka betul-betul tunduk pasrah atas putusan kamu. Tahkimul haq. Maka barakallahu fikum, semua yang ada pada diri kita dipaparkan kepada al-haq. Al-haq lah yang menghukuminya. Hadza haqqun wa hadza batilun. Hadihi sunnatun wa hadihi bid'atun al-haq. Akidah kita dihukumi oleh al-haq, al-kitab sunnah. Ibadah kita, dakwah kita, ilmu kita, muamalah kita, akhlak kita, adab kita, diri kita, guru kita, semuanya. Al-haq lah yang menghukuminya. Maka ketika al-haq menyatakan hadza shawab, nakul hadza shawab. Ketika al-haq al-kitab sunnah, keterangan para ulama menyatakan hadza batil, kita katakan hadza batil dengan sepenuh hati, tidak ada sedikit pun rasa bimbang atau rasa berat hati, pasrah dengan sepenuhnya kita mengatakan hadza batil. Barakallah. Ini merupakan konsekuensi-konsekuensi daripada tibaul haq. Dan masing-masingnya barakallahu fikum merupakan prinsip yang amat sangat mendasar dari prinsip-prinsip Islam, dari prinsip-prinsip Ahlu Sunnah Salafiyyin. Barakallahu. Setelah itu, khanamtina azakumullah iyala, kita harus al-amal bil-haq. Mengamalkan al-haq itu. Bukan semata-mata kita mengilmuinya, tapi wajib untuk mengamalkannya. Semua ayat, semua hadis yang menjelaskan tentang fadilah amal, itu merupakan dalil atas prinsip al-amalu bil-haq. Mengamalkan al-haq tadi pada kehidupan kita. Kemudian barakallahu fikum, ada prinsip yang lainnya lagi, yaitu as-sad'u bil haq. Itu merupakan bentuk dakwah, mendakwakan kepada al-haq. As-sad'u bil haq. Kita harus menyuarakan kebenaran dengan suara yang lantang. La nakhafu fillahi law matala'im. Kita tidak takut fi sabilillah celaan siapapun yang mencela. Ini juga merupakan kewajiban berikutnya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan, ala la yamna'anna ahadakum haifatun nas atau haifatur rajul ayyakula bil haqqi idza 'alima. Ketahuilah, perhatikanlah, sungguh-sungguh jangan sampai mencegah salah seorang di antara kalian rasa haibah, rasa takut, rasa segan kepada seseorang untuk mengucapkan al-haq ketika dia mengilmuinya. Itu namanya as-sad'u bil haq. Dan prinsipnya Ahlussunnah Salafiyyin, ciri khas mereka adalah zahirina alal haq. Senantiasa tampil, senantiasa nampak di atas kebenaran. Al-haq, katakan haq. Al-batil, katakan batil. Di antara keindahan ucapan para ulama'una wa masyaykhuna, di antaranya ucapannya al-syikh al-allama al-syikh Rabi bin Hadi al-madkhali hafizahullah. Bil makna kita menyampaikannya barakallahu fikum, di antara sifatnya seorang sunni salafi ialah dia menyatakan lis-shawab hadza shawab. Dia menyatakan perkara yang batil, hadza batil. Dia menyatakan tentang seorang yang muhti, hadza muhti. Dia menyatakan tentang orang yang di atas al-haq, hadza ala al-haq. Hakadha biduni mujamala wala muhaba. Dan yang lain-lainnya. Betul-betul punya prinsip as-sad'u bil-haq. Khamdina azakumullah, al-haqu akbar min kulli syai wa min kulli ahad. Prinsip yang harus betul-betul senantiasa kita tanamkan dalam jiwa kita masing-masing. Sebagai seorang muslim. Sebagai seorang talibul ilm. Sebagai seorang sunni salafi. Sebagai seorang da'i. Kita harus memiliki prinsip yang sangat jelas. Ta'zimul haq. Al-haq itu lebih agung, lebih besar dari siapapun dan apapun. Itu pula barakallahu fikum yang diamalkan oleh salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Kisah yang sangat ma'rufah di zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Pada masa hidupnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, pada pembahasan masalah haji, ketika beliau menjelaskan tentang masalah tamattu', kemudian ada sebagian orang yang kemudian melarang tamattu', berhujjah dengan ucapan Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka tiga dengan sangat keras oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, menunjukkan Abu Bakar azim, wa Umar azim, wal haq a'azam minhuma. Al-haq itu lebih agung dari keduanya. Wa huma huma. Dan mereka berdua adalah mereka berdua. Abu Bakar as-Siddiq afdalu hadhil ummah ba'da nabiyyiha, wa Umar ba'da. Tetapi ketika apa yang ada pada mereka menyelisihi sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, Ibnu Abbas mengingkari siapa saja yang lebih mengedepankan fulan wa alam melebihi al-haq. Al-haq abun ikuli syaih. Barakallahu fikum. Juga terkait dengan sebuah kasus, terkait dengan al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau memiliki ijtihad yang keliru dalam permasalahan, dan diingkari oleh kalangan Syafi'iyah, ulama Syafi'i. Mereka menyatakan Asy-Syafi'iyyu imamun kabir wal haqqu akbar minhu. Al-Imam Syafi'i rajulun 'adzim wal haqqu a'dham indana min. Al-Imam Syafi'i rahimahullah rajulun yang 'adzim, imam yang sangat besar, tapi al-haq a'dham min dzalik. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah juga mengatakannya serupa terkait dengan gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah tarajulun 'adzim wal haqqu a'dham indana min. Ibnu Taimiyah rahimahullah orang yang sangat besar, imam yang sangat besar, tetapi al-haq itu lebih agung, lebih mulia bagi kita daripada beliau. Ini merupakan prinsip yang harus antum tanamkan. Dengan prinsip ini barakallahu fikum, seorang sunni salafi, seorang talibul ilm akan terlepas dari belenggu ta'assub, belenggu fanatisme. Akan terlepas dari belenggu taklidul a'ma, taklid buta. Dia akan terlepaskan dari belenggu-belenggu hizbiyah. Barakallahu fikum. Bahasanya orang Jawa, akan terlepaskan dari prinsip sendiko dawuh. Yang selalu mengatakan samina wa ta'na, wa laisa fi mahalli. Barakallahu fikum. Ta'asub sunufun kathira. Seperti yang disinggung tadi oleh Ustazuna Luqman Ba'abdul Hafizahullah. Sunufun kathira. Dan diantara bentuk ta'asub barakallahu fikum yang di zaman sekarang ini bisa dinyatakan sebagai penyakit kronis yang banyak menimpa kaum muslimin, bahkan menimpa thullabul ilm, bahkan disayangkan menimpa sebagian orang yang mengaku sebagai salafi, adalah ta'asub dalam bentuk taqdisul ashas, kultus individu. Entah terkait dengan tokoh masyarakatnya, entah terkait dengan ulamanya, atau terkait dengan gurunya, atau terkait dengan dai-nya. Betul-betul kultus individu. Seolah-olah si fulan ini tidak satu kali pun salah. Seolah-olah si fulan ini tidak mungkin tersentuh dengan yang namanya nasihat. Seolah-olah dan seolah-olah. Man takallama fihi fahuwa kada wa kada. Sambil dia punya prinsip, siapa yang membicarakan fulan, maka dia orang yang menyimpan. Ini penyakit yang sangat kronis. Ini penyakitnya orang-orang yang dulu kali pertama jatuh dalam kemusyrikan. Ini penyakitnya orang-orang yang di zaman Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Terjadinya kemusyrikan kali pertama di muka bumi, dari sini tempatnya. Taqdisul ashas. Qurratina azakumullah. Ini saya sampaikan di hadapan antum semua, dikarenakan mayoritas yang hadir tempat ini dan memang nampaknya acara ini ditujukan kepada antum-antum yang baru pulang dari Yaman atau yang lulusan Yaman. Barakallahu fikum wa la yakhfa alaikum, dan tidak ada yang samar atas kalian semua insyaallah taala madza hasala fil Yaman, apa yang terjadi di Yaman barakallahu fikum minal fitan. Ana sampaikan dikarenakan barakallahu fikum, seperti yang kita ketahui bersama, sesuatu yang saya katakan menyedihkan kita semuanya, sangat menyedihkan dikarenakan Yaman adalah negara yang betul-betul sangat erat hubungannya dengan kita semua. Di sanalah kita belajar sebagian besar kita sekarang ini. Di sanalah tempatnya dulu para masyayikhuna, guru-guru kita. Namun ternyata barakallahu fikum, terjadi apa yang terjadi. Orang yang selama ini kita ambil ilmu daripadanya, orang yang selama ini kita hormati, yang selama ini kita muliakan, yang selama ini kita katakan sebagai syekhuna, syekhuna wa syekhuna, orang yang selama ini kita nukilkan pendapatnya, kita nukilkan ucapan-ucapannya, yang kita ajarkan kitab-kitabnya, yang kita nukilkan dari kitab-kitabnya, kitab yang dijadikan sebagai pegangan dalam muhadharah ilmiah, dalam daurah ilmiah dan segala macam. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang membolak-balikkan hati, Allah menghendaki mereka semua sekarang kondisinya seperti yang kita tahu bersama. Maka ketika dari mulai asasnya antum sudah memiliki prinsip-prinsip tadi, antum tidak akan merasa berat untuk menyatakan mereka adalah orang yang salah. tidak akan ada sedikitpun perasaan bimbang untuk menyatakan mereka adalah orang yang keliru. Tidak akan ada sedikitpun di hatinya antum, masa sih mereka keliru? Kan mereka itu adalah ulama-ulama besar. Masa sih mereka itu demikian, kan guru saya selama ini. Mungkin sebagian antum yang baru menginjakkan kaki di Yaman, baru merasakan nikmatnya ilmu, belajar di sana. Saya itu kali pertama mengerti dakwah salafiyah, ya di sini. Saya berangkat itu nol botol. Tidak mengerti bagaimana yang namanya dakwah dan segala macam. Saya kesini kali pertama saya mengerti yang namanya dakwah salafiyah dan ulama'nya. Saya perlu menikmati lezatnya ilmu dan bagaimana majlis dengan para ulama. Masa sih mereka begitu? Ini semuanya adalah ucapan-ucapan orang-orang yang tidak memiliki prinsip-prinsip tadi. Seorang salafi, seperti yang saya katakan tadi, barakallahu fikum, maka mengatakan lil mukhti anta mukhti. Mengatakan kepada yang musib, anta musib. Mengatakan kepada seorang salafi, anta salafi. Maka ikhwan fillah azakumullah, jangan sampai ada pada hati-hati kalian rasa berat hati menghadapi kondisi-kondisi yang demikian pada guru-guru kalian. Hak katakan hak, batil katakan batil. Dan pada waktunya nanti ketika ada makom yang tepat, ada munasabah yang sesuai, dan ada haja yang masah, barakallahu fikum, bukan perkara yang mustahil antum yang diminta untuk kemudian tampil menjelaskan kepada umat siapa gurumu. Siapa fulan yang dulu pernah antum belajar padanya. Hajah masa pada makomnya, pada munasabahnya. Dan di antara upaya barakallahu fikum untuk bisa menghilangkan perasaan unek-unek yang tidak yang tadi terkait dengan diakan, itu dengan cara takallam fihi bihaqqin walau marrah. Bicara kamu tentang beliaunya ini bihak, dengan hak, walaupun cuma sekali. Akan runtuh semua yang namanya ta'asub, akan runtuh yang namanya taklid dan segala macam di hatinya itu. Akan terbuka hatinya itu untuk kembali pada ta'zimul haq, taqdimul haq, ittiba'ul haq, tahkimul haq, dan yang disampaikan tadi barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit bermanfaat untuk saya berikan kepada sekalian, walaupun minkum man talah, dan semuanya saya tidak pantas untuk di sini dikarenakan banyak para hadirin yang lebih tua umurnya daripada saya dan lebih lama dakwahnya daripada saya. Namun dikarenakan dipaksa-paksa, jadi terpaksa barakallahu fikum, mukrahun akhakal la fatal, walhamdulillahi rabbil alamin.